بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد طيب kita sudah mengetahui bahasanya keimanan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya telah ditunjukkan oleh dalil-dalil Alkitab Al-Qur'anul Karim, demikian pula As-Sunnah, demikian pula ijma' salaful ummah, dan demikian pula dalil secara akal dan secara fitrah. Dan akidah ini, yakni keimanan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya adalah aqidatul anbiya wal mursalin. Akidah para nabi dan para rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan akidah atau keyakinan yang mengingkari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya telah disinggung sebelumnya oleh Al-Asy'arih As-Sa'di rahimahullah. Bahwa ini adalah akidah Fir'auniyah. Ya, akidah yang dinisbatkan kepada Fir'aun, karena Fir'aun ya mendustakan apa yang dikabarkan oleh Musa alaihissalam tentang kemahatinggian Allah di atas makhluknya. Demikian juga jika kita menelusuri tentang akidah para pengingkar kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya yang muncul di tengah umat ini. Ini akidah Ahlul Kalam dari kalangan Jahmiyah dan yang sepaham dengan mereka, termasuk di dalamnya adalah Al-Mu'tazilah, Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Di mana sanad ilmu mereka ya yang mengingkari kematinggian Allah di atas makhluknya kembalinya adalah kepada seorang Yahudi, yang dikatakan oleh para ulama Yahudi ini bukan Yahudi yang biasa ya, tetapi penyihir ya, yakni Labid ibn al-A'sam. Sehingga dari sini ya kita mengetahui bagaimana yakni keburukan akidah orang-orang yang mengingkari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentang sisi perbedaan yang sangat jauh antara akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengimani kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya dengan akidah yang menyimpang, yang sekali lagi akidah Asy'ariyah ini termasuk di antara akidah yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, وأما استواؤه على العرش فقد ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن مثل قوله الرحمن على العرش استوى. Dan adapun terkait dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran di 7 tempat. Seperti pada firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, yang dalam surat Thaha. Surat Thaha di ayat yang ke-5. Baik, 7 tempat di dalam Al-Qur'an tersebut disebutkan oleh para ulama secara rinci, di antara mereka Al-Imam Ibnu Utsaimin pada ta'liq beliau terhadap akidah Tahawiyah. Pertama, surat Al-A'raf di ayat yang ke-54. Kemudian berikutnya surat Yunus di ayat yang ketiga. Berikutnya surat Ar-Ra'd di ayat yang kedua. Kemudian ayat yang disebutkan di sini, surat Thaha ayat yang kelima. Berikutnya yang kelima dalam surat Al-Furqan ayat ke-59. Kemudian berikutnya yang keenam, surat As-Sajdah di ayat yang keempat. Dan yang terakhir surat Al-Hadid di ayat yang keempat. Baik, selain dari ayat kelima dari surat Thaha ini, pada ayat-ayat yang lainnya semuanya dengan lafaz Tsummastawa 'alal 'arsy. Adapun pada surat Thaha dengan lafaz Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kemudian dua lafaz ini sendiri, lafaz istiwa dan lafaz 'arsy, secara asalnya ya, dalam bahasa Arab mengandung makna ketinggian. Jadi dari masing-masingnya ya, ini sudah mengandung makna ketinggian. Ya, terlebih ketika ditegaskan dengan lafaz ala, ya sebagaimana pada 7 ayat yang disebutkan, yang disyaratkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Taib, ya seperti pada lafad al-istiwa disebutkan oleh para ulama tafsir al-istiwa yang dikenal di kalangan salaf, yang ini meliputi 4 makna. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, wa qad warada 'anis salafi fi tafsiriha arba'atu ma'anin. Ini dalam Ta'liq Tahawiyah beliau pada halaman 473. Ia telah datang 4 makna tentang tafsir al-istiwa dari kalangan salaf. Kata beliau, istawa bimakna 'ala. Ala, ain, lam, kemudian alif yang berdiri, ala. Kemudian wastawa bimakna irtafa'a. Dan istiwa dengan makna irtafa'a, meninggi. Wastawa bimakna sa'ida, naik. Kemudian kata beliau, wastawa bima'na istaqarra, yaitu menetap di atasnya. Ini terkait dengan makna istiwa yang datang dari salaf penjelasannya. Kemudian al-arsh maknanya adalah sarirul malik. Sarirul malik, yakni singgasana dalam bahasa kita. Raja, ya, taib raja. Taib. Allah Subhanahu wa taala, ya, malikul muluk, ya. Raja dari para raja. Ya. Lafaz arsy ini sudah ya menunjukkan ketinggian, diantaranya Ya, pada surat Al-A'raf ayat yang ke-137 diterangkan oleh Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah pada syarah beliau terhadap akidah At-Tahawiyah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang Fir'aun. Allah menyatakan wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Mana ya'rishun kata beliau yakni yabnuna wa yarfa'una minal abniyah. Yang mereka bangun dan mereka tinggikan dari bangunan-bangunan. Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa-apa yang telah mereka bangun dan mereka tinggikan. Jadi dua-duanya sekali lagi makna istiwa maupun makna arsy itu sendiri sudah mengandung makna ketinggian. Kemudian istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ini sendiri, kalau kita sebelumnya sudah membahas tentang sifat ulu, ini merupakan kemahatinggian yang khusus. Ya, kemahatinggian yang khusus. Karena ada istiwa yang sifatnya umum yang sudah kita pelajari, yakni kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Adapun istiwa di atas arsy ini kemahatinggian yang sifatnya khusus, ya, kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada halaman 474 dari kitab yang telah disyaratkan tadi, syarah atau ta'liq pada Tahawiyah. Kata beliau, hadhihi sab'atu mawadhi'a fil Qur'an. Ini setelah beliau menyebutkan, merincikan tentang 7 ayat tentang istiwa ini. Ini adalah 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Kulluha ja'at bihadzal lafdz. Semuanya datang dengan lafadz ini, yakni istawa 'alal 'arsy. Wa ma'nahu 'ala 'alaihi 'uluwan khassan. Dan maknanya adalah tinggi di atasnya dengan kematinggian yang khusus. Ghairal uluwil am asyamil li jami'il makhlukat. Bukan kematinggian yang sifatnya umum yang mencakup seluruh makhluknya. Sehingga kita tidak boleh mengatakan istawa alas sama. Ya, istawa alal ardi, tidak boleh. Karena ini sifat kemahatinggian yang khusus. Sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'anul Karim dikaitkan dengan arsy. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, falistiwa'u ma'lumun. Maka istiwa adalah sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui, yakni secara maknanya di dalam bahasa Arab. Yakni mereka yang memahami bahasa Arab memahami makna istiwa. Maknanya sebagaimana tadi sudah disebutkan. Ini 4 makna yang datang dari as-salaf yang semuanya mengandung makna kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Kemudian wal kaifu majhul. Adapun terkait dengan bagaimananya istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, ini majhul. Yani tidak diketahui. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakannya tentang kaifiyah istiwanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak menerangkannya dalam hadis-hadisnya. Sehingga tidak ada jalan bagi makhluk untuk bisa mengetahui ilmu al-kaifiyah, tentang ilmu tentang bagaimananya. Dan ini berlaku kata Syekh, kama yuqalu mithlu dzalik fi baqiyatis sifatil bari. Sebagaimana yang demikian dikatakan pada seluruh ya dari sifat-sifat Al-Bari. Sifat-sifat Al-Bari, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh sifat-sifat yang Allah beritakan ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, semuanya maknanya diketahui. Namun terkait dengan bagaimananya, maka sebagaimana sifat istiwa ini tidak diketahui karena Allah tidak memberitakan, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau sebutkan di sini ya merupakan petikan dari kalam Al-Imam Malik rahimahullah, Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah. Ketika datang di majelis beliau seseorang yang bertanya tetapi dalam rangka untuk menyebar syubhat, bertanya kepada Al-Imam Malik tentang kaifiyah istiwa. Diingat, tentang kaifiyah istiwa, bukan tentang makna istiwa. Karena orang tadi berkata, ya Imam, ya, qala Allah Ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa. Jadi ingat, bahwa yang ditanyakan oleh orang tadi bukan makna istiwa itu apa, tetapi bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam Malik rahimahullah setelah beliau tertunduk sampai keringat dia bercucuran dari diri beliau, menunjukkan bahwa ini perkara yang aneh, yang janggal, yang tidak pernah pertanyaan semisal itu datang sebelumnya. Maka beliau kemudian menjawab dengan tegas dan menyatakan bahwa al-istiwa'u ma'lum. Bahwa istiwa ini perkara yang telah diketahui. Diketahui maknanya ya, orang Arab memahami makna apa itu istiwa. Kemudian wal kaifu majhul, adapun tentang bagaimananya istiwa Allah di atas arsy-Nya, ini tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, sedangkan beriman dengannya, dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala, wajib karena Allah telah memberitakan, wajib untuk kita mengimaninya. Kemudian was'alu anhu bidah, adapun bertanya terkait dengan bagaimananya, maka yang demikian adalah bidah. Maka beliau selanjutnya mengatakan akhriju hadzal mubtadi', ya, keluarkan, usir ya mubtadi' ini. Ya, diusir dari masjid Nabi. Karena orang ini datang ke masjid bukan untuk ibadah, ya bukan untuk melakukan ketaatan, bukan dalam rangka untuk talabul ilm, ya, tetapi untuk menyebar kesesatan. Baik. Jadi sekali lagi apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik ini merupakan kaidah yang agung yang berlaku pada seluruh sifat. Semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang dirinya, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang Allah semuanya diketahui maknanya. Adapun terkait dengan kaifiyahnya, maka tidak ada yang mengetahui. Keimanan kepada berita yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang sifat-sifatnya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang Allah, itu wajib untuk kita mengimani dan tidak boleh kita mempertanyakan tentang bagaimana kaifiyah itu. Oleh karena itu, kata para ulama, satu perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, tidak boleh terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertanya tentang bagaimana dan berupaya untuk ingin mengetahui bagaimananya. Karena ini adalah pintu menuju kesesatan. Kemudian berikutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa innal kalama fiha mithlu al-kalami fil dzati, karena sungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atau seperti pembicaraan tentang zat-Nya, tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Fakama anna lillahi dzatan la tushbihuha adz-dzawatu. Falahu ta'ala sifatun la tushbihuha as-sifatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki zat, yang zat-zat makhluk yang ada ini tidaklah serupa dengan zat Allah, maka demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat, di mana sifat-sifat makhluk itu tidaklah serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula, ya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, bahwa al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Bahwa pembicaraan tentang sifat-sifat Allah ini cabang dari pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sebagaimana kita tidak mengetahui kaifiyah bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula kita tidak mengetahui tentang kaifiyah bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hanya mengetahui dari sisi makna. Sebagai contoh misalnya, ya, Allah memberitakan, ya, Alaysa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Wa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita mengetahui makna mendengar, kita mengetahui makna melihat, ya, ini sesuatu yang dimaklumi. Akan tapi bagaimana mendengar dan melihatnya Allah? Allah tidak memberitakan, Rasul tidak memberitakan tentang bagaimananya, maka kita tidak mengetahui. Demikian juga tentang sifat-sifat yang lainnya. Allah memberitakan bahwa Allah memiliki tangan dua. Kita mengetahui apa makna tangan. Akan tapi Allah tidak memberitakan bagaimana tentang tangannya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberitakan tentang bagaimana tangan Allah, sehingga kita tidak mengetahuinya. Hanya saja Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai, menunjukkan bahwa semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidaklah sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Semua sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhir dari keterangan di sini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, fasifatul uluwi lillahi ta'ala sabitatun bis-sam'i wal-aqli kama taqaddam. Maka sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetap berdasarkan dalil as-sam'a. Ini meliputi dalil Al-Quran dan as-sunnah. Demikian juga dalil secara akal, ya, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Juga tadi telah disinggung bahwa demikian pula secara fitrah, dan ini pula yang telah menjadi kesepakatan generasi salafus salih, keimanan mereka akan kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kemudian wasifatul istiwa'i sabatat fil kitabi wa tawatarat biha as-sunnatu. Adapun terkait dengan sifat istiwa, ini sifat kemahatinggian yang khusus, yakni di atas arasy-Nya, maka telah tetap berdasarkan, ya, dalil dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim, sebagaimana 7 ayat yang sudah disebutkan. Demikian pula telah datang secara mutawatir, ya, periwayatan yang sangat banyak di dalam as-sunnah. Baik, di antaranya hadis yang dikenal dengan hadis al-aw'al. Hadis ini menurut penilaian sebagian ahlul hadis ada sisi kelemahan, namun secara makna sahih. Dan terkait dengan sifat istiwa, ini diistilahkan pula dengan sifat khabariyah, yang kita mengetahui hanya berdasarkan berita. Ya, hanya berdasarkan berita, yakni dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun, ya, sifat ulu yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, secara akal demikian pula secara fitrah, ya, ini telah disebutkan ya bahwa akal dan fitrah menetapkan yang demikian. Adapun terkait dengan istiwanya Allah di atas arsy, ya, seandainya Allah dan Rasulnya tidak memberitakan itu, maka kita tidak mengetahuinya. Ini ya kenapa diistilahkan dengan sifat khabariyah. Karena kita mengetahuinya hanya berdasarkan khabar, berdasarkan berita. Kemudian sifat ulu ini sifat dzatiyah. Ya, yakni sifat yang senantiasa dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Ya, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala kosong dari sifat tersebut. Ya, sebagaimana nanti akan kita pelajari tentang sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Nah, kita mengimani persamaan turunnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tetap maha tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Ini makna sifat dzatiyah, yakni sifat yang senantiasa dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala di atas sifat tersebut. Kemudian ada pun sifat istiwa, ini sifat fi'liyah. Ini sifat yang terkait ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memberitakan tentang sifat istiwa ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberitakan ya bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi. Adapun sebelum itu Allah tidak memberitakannya di mana? Maka kita ya tidak membahas dan tidak berdalam-dalam, ya kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat istiwa ya, sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Allah menghendaki untuk beristiwa di atas arsy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi. Sehingga dari sini kita memahami bahwa sifat istiwa adalah sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya dari sifat yang istilahkan sifat fi'liyah seperti ghadab, ya murka, ya mahabbah, sifat cinta, ini yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.